Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong beribadah kepada aku, congkak, tidak menerima iman terhadap Allah, tetap dia menjadi penyembah berhala, tidak mau patuh dengan Tuhannya, membangkang daripada ajaran Tuhannya, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di mana tempatnya? Surgakah? Tidak, dia akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dakhirin, saghirin, dalam keadaan kecil, maksudnya tidak bernilai, tidak berharga. Tuh yang sombong-sombong terhadap Tuhannya, nanti di akhirat kecil dia akan digiring ke neraka jahannam. Oh, banyak orang yang dikawal di dunia. Oh, hebat. Jalan raya mungkin ditutup. Ada orang yang deket aja langsung disaduk. Tapi nanti dia akan digiring ke neraka jahanam. Banyak manusia model begitu nantinya. Karena itu janganlah menjadi orang yang sombong. Semakin manusia tadi itu mendapatkan nikmat terhadap Tuhannya, jadilah orang yang semakin tawadhu terhadap Allah dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manusia yang lebih tawadhu daripada beliau. Tapi bagaimana Allah memerintahkan kepada beliau, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Waqfid, dan rendahkan janahaka, sayap kamu, maksudnya rendahkan tubuh kamu, rendahkan diri kamu, tawadhulah kamu wahai Muhammad, limanittaba'aka mu'minin, kepada orang yang mengikuti kamu daripada orang-orang beriman. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tawadhu kepada pengikutnya, bukan kepada atasannya ya. Pengikutnya, kepada umatnya Nabi diperintahkan tawadhu. Tuh lihat bagaimana tarbiyah ini. Guru itu tawadhu kepada murid. Ulama tawadhu kepada orang awam. Nabi ini diperintahkan tawadhu kepada orang yang mengikutinya, umatnya. Lihat bagaimana Islam mengajarkan akhlakul karimah. Fa in asauka, kalau kerabat kamu masih tetap maksiat kepada kamu Muhammad, bangkang, enggak nurut, fagul, maka katakan kepada mereka, inni bari'um mimma ta'malun. Ya udah, aku berarti jauh, bebas daripada apa yang kamu kerjakan, daripada kesyirikan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.